الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب الله يمكن رجلا كتاب كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى وفي القصة فوائد ذكر المصنف رحمه الله di kisah ini kisah terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam masih tentang masalah orang saleh ini waddan suwa yaguth yauq wa nasra, yang mereka ini lima orang adalah ulama orang saleh yang diikuti, yang dijadikan panutan ketika mereka meninggal dunia satu demi satu. Maka murid-muridnya membuatkan patung untuk wali-wali itu, orang-orang saleh itu, dan diletakkan di tempat yang biasa mereka duduk sebagai penyemangat untuk orang-orang setelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat dan mengenang kesolehan mereka. Setelah generasi ini meninggal dunia, muncul generasi baru yang mereka tidak tahu tujuan dibuatnya patung itu. Iblis pun datang mempengaruhi, membisikkan ke generasi berikutnya bahwa yang disembah oleh bapak moyang kalian ini adalah patung ini. Patung ini orang hebat, memiliki kemampuan, memiliki luar biasaan, sehingga akhirnya mereka pun menyembahnya. Barakallahu fiik. Mereka menyembah dari patung-patung ini. Maka di sini dikatakan faedah dari kisah itu, minha anna man fahima hadzal bab wa ma ba'dahu tabayyana lahu gharab gurbatul islam wa ra'a min qudratillahi wa taklibihi alqulubal ajib. Siapa yang memahami kisah ini, bab ini dan setelahnya, tabayyana lahu gurbatul islam, akan nampak oleh dia gurbah Islam. Gurbah itu artinya asingnya Islam ini. Barakallahu fikum. Karena banyak orang bukan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Iya, dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Dia sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran berdoa dia datang ke kuburan minta ke wali. Barakallahu fikum. Mereka tawaf di kuburan, haji di kuburan, i'tikaf di kuburan, menyembelih di kuburan. Ini semualah ibadah, ibadah kepada si wali yang sudah dikubur di sana. Inilah kesyirikan. Barakallahu fiikum. Bahkan ruku sujud sebagiannya untuk wali tersebut. Mereka begitu datang ke kuburan, karena dibuat sedemikian megah, memang menarik, luar biasa. Barakallahu fiikum. Kemudian mereka langsung ruku dan sujud dan mencium, tamassuh, mengusap. La haula wa illa billah. Ketika mereka minta kepada wali-wali, tolong saya sudah sekian lama, sekian tahun sakit, tak kunjung sembuh, tolong saya disembuhkan, tolong dimudahkan urusan saya, tolong, dan seterusnya. Wa hada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang-orang yang melakukan ini, banyak kuburan disembah. Wallahu musta'an. Wara'a min qudratillahi wa taklibihil qulubal ajib. Siapa yang memperhatikan ini, dia akan melihat kudrat Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membolak-balikkan hati. Sangat ajaib. Wa minha, dan di antaranya, anna awwala syirkin hadatsa bil ardh sababuhu mahabbatus salihin. Di sini juga sangat jelas bahwa awal pertama terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini adalah apa? Cinta terhadap orang saleh. Bukan tidak boleh cinta, harus kita cinta kepada orang saleh. Harus cinta wali ya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita memuliakan, menghormati, tapi sebatas bahwa dia sebagai wali, sebagai orang saleh. Tidak ada boleh pengkultusan. Barakallahu fikum. Dan itra melampaui batas dalam mencintai, menyanjung berlebihan, sehingga mengangkatnya sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun dia diibadahi. Sama seperti orang-orang Nasara Tapi menyanjung Isa berlebihan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian terlampau menyanjung aku lebih, barakallahu fik, sebagaimana orang-orang Nasara memuji ibna Maryam sehingga mereka menyembahnya, mempertuhankannya. Ini kisah terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini pertama kali, ya ini karena sebab ini. Mencintai orang saleh memang boleh, harus bahkan, tapi berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Gulu. Taib. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu para ulama diantaranya mengatakan bahwa min awsa'i al-Imam al-Mu'allimi al-Yamani mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil, termasuk lembah terluas dari lembah-lembah kebatilan adalah apa? Al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Barakallahu fiik. Berlebih-lebihan. Yang dilarang adalah berlebih-lebihannya. Mencintai harus, memuliakan harus, menghormati harus, tapi berlebih-lebihan ini yang tidak diperbolehkan. Allah mengingatkan kita, walaupun khitabnya terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq, innamal masih Isa bin Maryam. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Innama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu. Baik. Wa la taqulu Allahi illa al-haq, jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali hak. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa al-Masih adalah putranya Maryam, bukan Tuhan. Barakallahu fiik. Bukan Allah, bukan juga putra Allah, bukan juga satu tapi tiga, tiga tapi satu, tapi dia adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita diingatkan di sini bahwa kesyirikan yang pertama kali muncul di atas muka bumi ini adalah sebabnya apa? Cinta terhadap orang saleh dengan kecintaan yang berlebihan sehingga menyembahnya. Ay al-mahabbatul lati fiha gulu, yakni kecintaan yang ada padanya gulu, sifat berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Mencintai orang saleh sampai mencium kakinya. Subhanallah. Cium tangan, cium lutut, cium kaki. Sahih. Barakallahu fikum. Para a'immah kita, barakallahu fikum, kalau dicium tangannya tidak mau, dia cium tangan kita juga. Barakallahu fikum. Baik. Biasanya lebih ridha mereka kalau kepalanya dicium ketimbang tangannya. La haula wa quwwata illa billah. Ini para a'immah kita luar biasa. A'immatul salihun, para imam-imam yang saleh, imam-imam yang benar jalannya. Baik. Kita mencium tangannya saja enggak boleh di dalam kondisi membungkuk. Berkelak. Tangan itu yang diangkat ke atas, bukan kepala yang ke bawah. Dan ini kita ingatkan anak-anak kita, berkelak, ikhwah-ikhwah kita juga sesungguhnya. Jangan menjabat tangan kita dalam kondisi dia membungkuk ke atas, sama seperti sujud atau ruku, itu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Para imam kita melarang ini karena sama seperti ruku atau sujud. Baik. Kalau mau cium tangannya orang, tangan yang diangkat pun dicium. Baik. Jangan sambil pegang tangan kemudian bungkuk bawah. Kita ingatkan ikhwah untuk tidak melakukan itu. Barakallahu fiik. Walaupun kita tahu bahwa mereka sangat cinta, mereka sangat menghormati, tapi itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa minha ma'rifatu awwali syai'in guyira bihi dinul anbiya. Ma'rifatu awwalu syai', pertama kali yang dirubah dari agama para nabi adalah ini. kesyirikan. Kesyirikan yang semua nabi ajarannya, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Maka yang pertama kali dirubah adalah ini. Mereka merubahnya dengan kesyirikan. Wa minha ma'rifatu sababi qabul bid'ah ma kauni syara'i wal fitr tunkiruha. Wa anna sababa dhalika kullahu masjul haqqi bil batil. Bi amrayni al-awwal mahabbatu salihin wa thani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wa ad-dini syai'an aradu bihi khaira. Fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi khaira. Di sini juga kita kenali sebab qabul bid'ah, sebab diterimanya kebid'ahan. Maka unu syar asyara'i alwal fitar tungkirha. Walaupun syariat ini, bahkan fitrah ini mengingkari kebid'ahan itu. Wa anna sawa dhalika kullahu masjidul haqqi bil batil. Kenapa tetap muncul yang namanya kebid'ahan? Karena kebid'ahan itu muncul dalam kondisi tercampur dengan al-haq. Kondisi bid'ah itu tercampur dengan al-haq. Sehingga banyak orang yang apa? Tersamarkan. Ini boleh kanya anda ini? Sepertinya boleh. Tapi kan ada keumuman dalil. Betul ada keumuman dalil. Tapi tidak spesifik membicarakan tentang masalah itu. Apalagi memang ada orang-orang yang memakai dalil-dalil umum untuk perkara khusus. Ketika ditanya, Ustaz bagaimana hukum ziarah khusus di hari lebaran? Sepulang dari salat id, tidak pulang ke rumah, tapi ke kuburan dulu, baru pulang ke rumah. Sehingga kuburan itu penuh dengan orang. Jawabannya, ya ziarah kubur boleh-boleh saja. Dianjurkan Rasulullah SAW kapan saja. Ini keumuman dalil. Padahal pertanyaannya yang semestinya diingatkan adalah apa? Mengkhususkan dalil yang dibaca tadi itu adalah dalil tentang keumumannya kapan saja. Salahnya anda ketika anda mengkhususkan. Nah, kekhususan itu ada harus datang dari nas. Barakallahu, jumlah, tempat, waktu, barakallahu, sifat, apa lagi? Ini semuanya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Barakallahu. Adanya orang-orang yang seperti ini modelnya. Hatta orang baik pun fi'lu nasi min ahli al-ilmi wad-dini syai'an aradu bihi khaira. Adanya perlakuan para ulama dan orang-orang yang sangat taat dalam beragama, mereka melakukan sesuatu yang mereka inginkan padanya kebaikan. Tapi orang belakangan mengira dengan perkiraan yang lain. Kan generasi pertama ini Waddan suwa'i yaguthi ya'uqwana sara', apa yang mereka inginkan? Cuma sekedar menjadi pengingat. Patung yang mereka buat itu sebagai penyemangat dan pengingat kebaikan ulama mereka. Barakallahu fiik. Itu niatannya bagus. Apalagi di zaman itu yang namanya membuat patung masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Nanti setelah generasi kedua, mereka sudah mengira lain. Karena bisikan-bisikan syaitan. Bapak moyang kalian itu dulunya menyembah itu. Mereka minta ke patung itu. Patung itu orang hebat. Dia bisa memenuhi dan mengabulkan permohonan. Dan seterusnya. Hasil itulah yang terjadi. Sehingga terjadi kesyirikan. Kebid'ahan dan kesyirikan. Baik. Ini kenapa muncul kebid'ahan? Ya karena itu. Baik. Kebid'ahan. Karena pertama apa? Tercampurnya kebid'ahan itu dengan kebaikan al-haq. Kemudian yang kedua, perlakuan orang saleh dengan harapan baik dan keinginan baik. Ternyata dipahami oleh orang lain dengan pemahaman yang salah. Barakallahu fiik. Sehingga muncullah, tersebarlah kebid'ahan itu. Wa minha ma'rifatu jibillatil insan fi kaunil haqqi yang qusu fi qalbihi wal batil yazid ayatil ghalib. Ma'rifatu jibillatil insan, pengetahuan jibillah ini kebiasaan tabiat manusia, fi kaunil haqqi yang qusu fi qalbihi wal batil yazid, bahwa jiwa manusia itu al-haq di dalam dirinya senantiasa berkurang dan batil senantiasa bertambah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa? Senantiasa menambah keimanan, menambah ilmu, memperbaharui iman. Baik. Karena berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Fa innal imana yakhluqu kama yakhluqu ats-tsaub." Baik. Hendaknya kalian memperbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah, karena sungguhnya iman itu akan usang sebagaimana pakaian usang. Tapi diperbaharui dengan semakin banyak kita belajar, membaca Al-Quran, menambahnya. Karena kalau tidak, dia akan berkurang. Tapi mesti ada usaha, upaya untuk meningkatkannya, menambahnya. Karena iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Barakallahu fikum. Itu kebanyakannya al-ghalib. Wa minha anna fiha syahidan lima nukil an ba'di salafi anna al-bid'ata sababul kufr wa annaha ahabu ila iblis min al-ma'siyah li anna al-ma'siyah qad yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Poin berikutnya, faedah berikutnya, anna fiha syahidan lima nukil an ba'di salaf. Ini sebagai penyokong, syahid sebagai dalil dari apa yang dinukilkan dari para sahabat atau para salafus salih, annal bid'ata sababul kufur, bahwa kebid'aan itu adalah sebagai sebab kekufuran. Barakallahu fikum. Baridul kufur, bahasa lainnya baridul kufur, pos sampai kepada kekufuran atau kesyirikan. Wa annaha ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, dan bahwa bid'ah itu barakallahu fikum lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu tahu kalau dia dosa. Peminum, pemabuk yang suka begate, kalau dalam kondisi baik-baik saja dia, pun ditanya, sebenarnya itu mabuk itu betul kan nyanda? Baik. Kalau dia lagi sehat, dia mengatakan, sebenarnya kok nyembole, nyak betul itu, marso, sebagi itu no. Ya, intinya ada pengakuan bahwa itu tidak boleh. Barakallahu fiik. Beda dengan ahlul bidah, disuruh tobat diingatkan, oh nyanda, pahala besar ini no. Jadi, masa tolong tobat dari kebaikan, dia menganggap kebidah ini adalah kebaikan, maka susah dia untuk tobat. Beda dengan orang yang melakukan maksiat, pelaku maksiat mengakui kemaksiatannya. Baik. Ya orang salah no. Marso begini, ya mudah-mudahan suatu saat Allah berikan hidayah untuk kita. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi tertentu mereka sangat menyadari dirinya bahwa itu tidak betul. Bahkan terkadang dia menasihati anak-anak, mau jangan bikin begitu. Nyada lebih baik, tidak ada lebih bagus itu dia. Tolong sebaikin begitu dulu. Nyada lebih bagus berhenti kan. Dia suruh berhenti karena dia sudah mempelajarinya, dia sudah mengalaminya. Dia sudah melewatinya. Walaupun di sekarang dia masih baking. Barakallahu fiik. Tapi dia tahu kalau itu tidak bagus. Baik, itu bedanya antara orang yang pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah. Baik. Pelaku bid'ah tidak mau tobat dia, kecuali betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Hadai. Wa minha ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Di sini juga faedah bahwa syaitan sangat tahu arah kemana jalannya bid'ah, dari mana dia muncul, ya dari perbuatan ini. Walau hasuna qasdul fa'il, walaupun bagus tujuan dari orang yang melakukannya, tujuannya bagus. Tidakkah demikian perilaku bid'ah? Tujuannya kan bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih banyak pahala. Tapi itulah kebid'ahan. Barakallahu fiik. Yang sudah diwanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum maraknya kebid'ahan ini. Kata Rasulullah, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dalam perkara baru dalam agama ini. Jadi, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan satu amal yang bukan dari kami contoh perintahnya, maka amal ini tertolak. "Man ahdatsa bi amrina hadza," barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama kita ini. Baik. maka tertolak. Apakah dia sebagai pengikut atau dia sebagai pencetus, sama saja tertolak. Intinya syariat kita ini, kita hanya diperintahkan untuk mengikut dan mengamalkan apa yang sudah ada, bukan mengada-ada, bukan pula mengurang-urangi. Itulah agama dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Wa minha ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay min asy-syirk. Ini kaidah, kaidah kulliyah, kaidah umum, an-nahyu 'anil ghulu, larangan berlaku berlebihan apapun. Dalam urusan agama kita ini tidak boleh melakukan perbuatan gulu. Wa iyyakum wal gulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan contoh batu, batu yang akan dipakai melempar jumroh. Seperti ini. Seperti satu ruas jari ini. Mimitsli hadza farmu, kata Rasulullah. Seperti inilah batu yang kalian pakai untuk melempar jumroh. Wa iyyakum wal gulu. Baik. Hati-hati kalian dengan perkara yang berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Baik, orang mengambil batu pasar-pasar. Atau memperlakukan batu itu secara istimewa, dicuci baik-baik. Kau kasih wangi-wangian, kau dibacakan bacaan apa ke? Enggak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengatakan dia ada farmu seperti indah. Hendaknya kalian apa? Baik. Kebidaan ini membuat susah. Barakallahu fiik. Sesuatu yang begitu gampang akhirnya susah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan, dia bismillah, Allahu akbar. Enggak banyak macam. Baik, enggak panjang. Itu. Setegang itu leher ayam kasihan sungguh. Padahal setengah jam kumat kami entah apa yang dia baca. So mati tegang itu ayam belum tersentuh pisau. Barakallahu fiikum. La haula wa illa billah. Begitu mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dan mencontohkan penyembelihan yang syar'i. Dan siapapun silakan menyembelih, tidak perlu harus dibawa ke imam semua. Itu ayam mau pak imam yang potong. Mau ini tahu, mau simpan DP nyawa di mana. Cuma imam itu yang tahu, kasih ke dia. Aduhlah, Allah kata Allah. Tapi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memudahkan sekali. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Wala yushadda dina ahli illa ghalabah. Dan tidak ada yang berusaha untuk mengalahkan agama kecuali yang dia yang terkalahkan. Maksudnya dia pengen semua, dia lakukan semua cabang-cabang kebaikan. Tidak bisa. Cabang kebaikan dalam Islam ini sangat banyak. Dan orang tidak akan bisa melakukan semuanya. Barakallahu. Tinggal kita lihat mana yang terbaik, mana yang langgeng, mana yang lebih utama. Itu saja. Mana yang bisa kita lakukan terus-menerus. Baik. Subhanallah. Intinya larangan untuk kita berlaku gulu. Baik. An-nahyu 'anil tamatsil wal hikmatu fi izalatiha. Dalam syariat kita ini sudah dilarang, larang membuat patung, menjual belikan patung. Barakallahu fiikum. Dilarang, tidak boleh lagi. Karena itu adalah bagian dari jalan-jalan menuju kesyirikan. Gambar-gambar juga tidak boleh. Baik. Diperintahkan kita untuk menghancurkannya. Wa minha ma'rifatu idami syani hadhil qissah. Di antaranya pengetahuan kita tentang agungnya kisah ini, wasyiddatil hajat ilaiha ma'al ghaflati anha. Dan butuhnya kita mengenali kisah ini, mengingat kisah ini walaupun banyak orang lalai daripadanya. Minha wa hiya ajab qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadis. Yang lebih ajaib lagi, mereka baca kisah ini di kitab tafsir, kitab hadis. Pemarifatun lima anil kalam. Paham mereka kisah ini. Wa qawlullahi ta'ala hala baina qulubihim hatta ya'taqadu anna fi'la qawminu huwa afdalul ibadat. Subhanallah. Baik. Mereka baca ini kisah. Kalau itu tidak boleh. Tapi justru kebalikannya yang mereka lakukan. Justru apa yang dilakukan kaum Nuh ini mereka anggap itulah sebaik-baik ibadah. Seabdal-abdal ibadah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Datang ke kuburan wali fulan. Barakallahu fiikum. Mengagungkan, memuliakan luar biasa. Sampai mempersekutukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Bukan cuma masalah uluhiyahnya, rububiyahnya. Rububiyah rusak. Barakallahu fiikum. Keyakinan bahwa wali ini mengatur semesta alam. Wali ini bisa memberikan pertolongan bantuan, bisa memudahkan rezeki, bisa memudahkan urusan, bisa. Sehingga orang tidak lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kesulitan yang dipanggil siapa? Wali yang dia sembah selama ini. Ketika dia jatuh miskin, dia minta rezeki kepada siapa? Kepada wali itu. Padahal Allah sudah mengatakan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Ya Allah sudah menyatakan demikian. Maka carilah, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dialah yang Maha pemberi rezeki. Wal razzaqu dzul quwwatil matin. Dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mati tidak bisa ngapa-ngapa, tidak punya apa-apa. Ini sudah kita bahas sesungguhnya ini di awal-awal kitab ini. Orang mati sudah tidak bisa. Cuman barakallahu orang-orang ada satu celah yang mereka lewati untuk mereka masuk ke jurang kesyirikan. Apa itu? Keyakinan mereka bahwa mereka wali, mereka memiliki karomah. Karomah ini yang mereka besar-besarkan. Mereka menganggap, oh, jangan kalian menganggap dia itu mati, dia itu masih hidup. Dia itu terkadang muncul, dia terkadang nampak, dia terkadang datang. Melalui karomah ini, pembahasannya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan wal'iyadu billah. La haula wa la illa billah. Tidak sembarang orang dia. Dia itu dekat dengan Allah SWT. Dia bisa muncul, dia bisa hadir, dia bisa datang. Dia bisa membantu. Keyakinan sudah rusak. Keyakinan rububiyah. Sementara kita diyakinkan barakallahu fikum bahwa ini ketika kita baca Fatihah. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu keyakinan kita. Tapi itu sudah diubah oleh sekian banyak orang dari generasi ke generasi. Pemelihara semesta alam ini, Rabb sebagai pencipta, sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengayomi, yang semuanya. Dia Allah SWT satu-satunya. Barakallahu. Dia Allah SWT. Tapi orang ini dimunculkan ada wali ini, wali kutub, wali gaus, wali ini bisa menolong, bisa membantu, bisa menyelamatkan, bisa. Walhasil mereka tidak lagi minta kepada Allah, tapi minta kepada wali-wali ini. Disitulah letak kesyirikannya. Wallahul musta'an. Baik. Akhirnya yang semestinya itu adalah perkara yang dicela, menyembah, meminta, ruku, sujud kepada wali, ini atau patung yang sudah ada waktu itu. Barakallahu fiikum. Baik. Dikiranya justru itu adalah kebaikan, amal saleh. Allahu musta'an. Wa taqadu anna nahya Allah wa rasulihi wal kufru al mubih lid dam wal mal, yani law nahahum nahin yanha Allah lahum an syirki kafaruhu wastahallu damahu wa malahu bidzalik. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Baik. Intinya ini pelajaran yang sangat banyak dari kisah ini. Kisah kesyirikan pertama kali muncul di atas muka bumi ini. Mulai dari kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Cikal bakalnya adalah gulu berlebih-lebihannya terhadap orang-orang saleh. Barakallahu fiik. Kilawna subhanallahi wa bihamdihi.